Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah hafizakumullah, tak terasa kita telah berada pada 14 dari bulan Ramadan. Malam hari ini malam ke-15, begitu cepat, begitulah kehidupan. Yang jelas kita berupaya mengisi Ramadan ini dengan segala macam bentuk amalan-amalan saleh. Kita insyaallah lanjutkan pembahasan kitab Al-Wasiyatus Sughra. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. Kata beliau setelah menjelaskan tentang amalan yang paling utama menurut hampir keseluruhan ulama adalah zikrullah. Ya, karena sebelumnya beliau katakan bahwasanya amalan yang paling utama setelah kewajiban itu berbeda-beda antara seseorang dengan yang lain, antara satu waktu dengan waktu lain, tak dapat disamakan. Telah kita jabarkan pada tadi pagi hari tentang tak samanya manusia dalam mengamalkan amalan saleh. Sebagian amalan lebih mudah bagi sebagian orang dibandingkan amalan lainnya. Karena itulah Nabi menjawab pertanyaan para sahabat ketika ditanya amalan apakah apa yang utama. Nabi memiliki jawaban yang berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat lainnya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa amalan yang paling baik, terkadang beliau mengatakan imanun billah, beriman kepada Allah. Terkadang mengatakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Terkadang mengatakan as-salatu fi waqtiha, salat di awal waktu, dan begitulah seterusnya. Tapi hampir sepakat para ulama bahwasanya amalan yang paling afdal adalah zikrullah. Kemudian kata beliau, zikrullah itu ada sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Yang muqayyad adalah zikir yang terikat dengan waktu, tempat, keadaan, kondisi, seperti zikir selepas salat, zikir ketika azan, zikir masuk WC, zikir keluar WC, dan seterusnya. Ada pula zikir yang ghairu muqayyad, tak terikat dengan waktu. Kata beliau, waqad ta'rudu ahwalun, dan terkadang ada kondisi-kondisi sebagian zikir itu lebih utama daripada sebagian lainnya. Sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwasanya baca Quran itu adalah zikir dan dia adalah hal yang paling baik. Tetapi ketika dikumandangkan azan, maka zikir yang lebih utama daripada membaca Quran adalah menjawab seruan azan. Begitulah seterusnya. Kata beliau, contohnya zikir yang terkadang lebih utama daripada yang lain-lainnya, yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Afdhal minhu. Kadang-kadang zikir ini lebih utama daripada zikir-zikir lainnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari hadis Sa'id al-Khudri menyebutkan, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri menyebutkan, istakthiru minal baqiyatis salihat. Hendaklah kalian memperbanyak zikir yang digolongkan ke dalam al-baqiyatis salihat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi tadi dibacakan oleh imam kita, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah gemerlap keindahan daripada perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika. Tetapi al baqiyatus salihat, secara bahasa makna al baqiyat yang bersisa, al salihat yang baik, sisa yang lebih baik itu, secara bahasa makna al baqiyatus salihat adalah amalan-amalan yang bersisa yang lebih baik. Kata Allah, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan-amalan tersebut, al-baqiyatus salihat itu, lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih baik sebagai bentuk buah harapan. Apa itu al-baqiyatus salihat? Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu al-baqiyatu shalihah yang Anda katakan ya Rasulullah, yang kami Anda perintahkan memperbanyak mengucapkannya? Qala al-millah. Kata Nabi, dialah al-millah. Ya. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-millah. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah ulangi lagi, dialah al-millah. Millah secara bahasa maknanya adalah kecondongan seseorang kepada sesuatu, dan millah bisa bermakna agama. Ya. Bisa bermakna kelompok. Kemudian tiga kali diulangi, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-millah, al-millah, al-millah. Terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru wat-tahlilu wat-tasbih. Al-baqiyatu shalihah itu adalah takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Wat-tahmid, alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita diperintahkan untuk memperbanyak ucapan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini diperintahkan Nabi SAW dalam keadaan kita tak ada kegiatan, tidaklah perbanyak ucapan ini. Inilah yang kata Nabi, lebih baik, lebih utama, kata Allah, lebih utama daripada harta dunia dan anak-anak yang kita miliki semuanya. Wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbik. Harta yang kita miliki semua tak ada maknanya dibandingkan dengan zikir ini, karena dalamnya adalah pujaan kepada Allah, pujian kepada Allah, ya, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, melepaskan semua daya upaya. Tak ada daya upaya kita kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Tsumma ya'lamu anna kullama takallama bihil lisan." Hendaklah dia ketahui juga segala yang diucapkan dengan lidah, wa tasawwarahu al-qalbu, dan segala yang digambarkan oleh hati, dibayangkan oleh hati, mimma yuqarribu ila Allah, selama dia adalah perkara yang mendekatkan diri seorang kepada Allah. Contohnya min ta'allumi ilmin, mempelajari ilmu agama seperti sekarang, wa ta'limihi, mengajarkan ilmu agama seperti sekarang, wa amrin bi ma'ruf, memerintahkan orang berbuat ma'ruf, wa nahyin an munkar, mencegah orang dari perbuatan munkar, fahuwa min dzikrillah, semuanya masuk ke dalam zikrullah. Maka zikrullah itu begitu banyaknya bagiannya. Kita sekarang ini walaupun antum sedang mendengarkan kajian, sebenarnya sedang berzikir kepada Allah. Seorang guru yang mengajarkan, menyampaikan materi kajian dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengajak sahabatnya, "Yuk kita ngaji, yuk kita ikut daurah, yuk kita tarawih." Ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingatkan orang tersebut dengan syariat Allah. Ketika ada orang yang lalai, diingatkan, "Ya akhi, ini riba, ini haram." Dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya akhi, ini rokok haram." Ya. Membahayakan, bahkan membunuh diri. Dari mana kau tahu? Tuh, merokok membunuhmu. Ini bagian daripada zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ya. Walihada, oleh karena itulah, man ishtaghala bi talabil ilmi, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan menimba ilmu, an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghidupkan seseorang kelak setelah dia mati dalam kehidupan yang penuh kenikmatan. Ya, itulah ilmu syarah. Bitalabil ilmi nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, menimba ilmu yang bermanfaat, ba'da ada'il fara'id, setelah dia melakukan semua kewajiban-kewajiban, aw jalisa majlisan, atau terkadang dia duduk di satu majlis, yatafaqahu, dia duduk untuk belajar, aw yufaqihu, dia duduk untuk mengajarkan, ya, yufaqihu fihi al-fiqh alladhi sammahu Allah wa rasuluhu fiqhan. Ia mengajarkan fiqih, pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang syariatnya, tentang perintahnya, tentang larangannya. Ya. Fahadha aidan min afdhali dzikrillah. Dan ini semua tergolong ke dalam sebaik-baik zikir. Maka menimba ilmu ini adalah zikir yang terbaik. Mempelajarinya, mengajarkannya, zikir terbaik. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Belajar ilmu itu takkan ada yang dapat menandinginya daripada amalan-amalan yang lain setelah kewajiban tentunya. Allahu Akbar. Karena itu ikhwah, banyak asar daripada sahabat seperti Ibnu Mas'ud, seorang duduk satu majlis lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Allahu Akbar. Ya, karena ketika dia duduk bersimpuh belajar bukan hanya untuk dirinya, untuk orang lain, untuk anaknya, istrinya, kerabatnya, tetangganya, manusia. Adapun sholatnya hanya untuk dirinya. Dan ibadah yang kembali manfaatnya untuk orang banyak lebih utama daripada ibadah yang kembali manfaatnya untuk diri sendiri. Wahanallah. Maka jangan disepelekan menimba ilmu. Ya, begitu besar keutamaannya. Karena itulah Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu, Allah mudahkan bagi jalan ke surga. Karena dengan ilmu, dia tahu kebenaran daripada kesesatan. Dengan ilmu, dia memperoleh ganjaran pahala yang tak terhingga. Dengannya, akan memberatkan timbangan kebaikannya di hari kiamat. Dengannya, Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian malam hari ini. Kita agak terlambat malam hari ini. Ya, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan, fadhol. Silakan, akhi. Ini ada mikrofon banyak ini. Semua sehat insyaallah. Bismillah. Tentang salat tarawih, Ustaz, biasanya kan di Sabilun aja 10 hari terakhir kan ada 2 shift gitu kan. 2 shift ya. Kerja aja ya. Ada yang habis OT, overtime. Tarawihnya ada yang habis isya sama tengah malam menjelang sahur. Iya. Apakah itu ada contohnya dari para asar para sahabat? Tayyib, bismillah alhamdulillah ba'd. Mengerjakan salat yakni qiyamul lail 2 kali di awal yang dilakukan selepas isya dan ketika tengah malam kembali bangun secara berjamaah seperti ini tidak ada contohnya daripada Nabi, para sahabat, para tabi'in. Tetapi ada dalil-dalil yang mendukung hal demikian. Ya, kata para sahabat yang mulia tentang Nabi SAW adalah Nabi idza dakhala al-ashr al-awakhira, ya, ketika telah datang 10 malam terakhir, ya, syaddal mi'zar, maka dia sing-singkan lengannya. Ini ibaratnya orang yang akan fokus dalam bekerja, ya, syaddal mi'zara wa ayqadha ahlah wa ahya laylah, dia bangunkan keluarganya dan dia, ya, hidupkan malamnya. Maka orang yang mengerjakan sholat 2 kali seperti ini tak menyelisih syariat, tak menyelisih dalil, karena dia sedang menghidupkan malamnya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan sholat, ya, dia tutup dengan witir, setelah itu kembali beliau tambah 2 rakaat. Pernah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi bagi ulama yang mengatakan sholat malam itu tak terhingga jumlahnya semampu kita. Ya, karena Nabi mengatakan sholatul layli mathna mathna, sholat malam 2-2. Apabila salah seorang kan khawatir masuk fajar, tidaklah dia kerjakan witir 1 rakaat. Ini menunjukkan tiada bilangan yang yakni yang harus dikerjakan dalam sholat tarawih. Dengan hadis ini, ya, oleh karena itu jika orang malam hari bangun kembali, tidak ada masalah. Dan ini dilakukan di Masjidil Haram, dilakukan di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya belum pernah ada ulama yang membid'ahkannya. Ya, oleh karena itu nanti insya Allah Taala akan dibuat juga di sini. Silahkan yang mau ikut pada awal malam, tak ada masalah. Ya. Kemudian dia tidak mau ikut pada malam berikutnya lanjutan, tak ada masalah. Yang jelas witir kita akan buat sekali saja. Witir kita buat di akhir. Ya. Bagaimana Ustaz? Berarti saya tak dapat keutamaan salat semalam suntuk, kata Nabi, yang melaksanakan salat semalam yang melaksanakan salat ya bersama imam dan dia selesai bersama imam akan dituliskan baginya pahala semalam suntuk. Insyaallah rahmat Allah luas. Insyaallah antum dapat. Ya, jangan khawatir karena antum bubar bersama bubarnya imam. Ya. Andai kata antum merasa ragu, sudah, antum ambil aja yang malam. Ya, tak usah ikut yang di awal. Ikut saja yang di malam hari. jam 1 kita mulai, datang kemari jam 1. Jam 1:30 datang kemari 1:30. Cukup dengan yang malam. Tak ada masalah. Ya. Andai kata antum merasa yakni fit, ingin menggabungkan semua kebaikan, tak ada masalah. Tentu lebih baik. Ya. Lebih baik antara orang yang menggabungkan antara sholat di awal malam, sholat di akhir malam, daripada orang yang mengerjakan sebagian daripada sholat tersebut tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang mengatakan tidak ada larangan mengerjakan lebih daripada 11 rakaat. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Apabila antum ingin menyudahi sholat dan tidak mau pusing lagi, ketika imam sampai 8 rakaat salam, antum tambah witir sendiri. Karena dilarang kita melaksanakan witir 2 kali. Kata Nabi kita, la witrani fi laylatin. Jelas, akhi? Naam. Jadi ada dasar persyariatannya, walaupun tak dilakukan oleh mereka. Apa persyariatannya tadi? Menghidupkan malam-malam. Bisa dihidupkan dengan sholat, bisa dihidupkan dengan membaca Al-Quran. Yang penting ibadah. Dalam rangka mencari apa? Lailatul Qadar. Ana salah seorang, ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana salah seorang guru di SD negeri. Tradisi di sekolah ana, setiap pembagian rapor orang tua siswa selalu memberikan hadiah berupa uang dan maupun yang lainnya sebagai tanda terima kasih. Apa hukumnya Ustaz? Apabila dikhawatirkan ini merubah seorang guru, tak boleh. Ini bagian daripada menyuap. Biasanya seseorang itu akan diberikan ketika dia menjabat jabatan. Contohnya sebagai wali kelas. Besar peran wali kelas menaikkan, meninggalkan, mengganti ya angka dan seterusnya. Karena itulah wali kelas didekati oleh yakni wali-wali murid, kadang-kadang diberikan hadiah. Yang baik tak menerima hadiah tersebut. Bagian daripada menyuap. Allahumma illa, kecuali misalnya telah ada hubungan dengan wali kelas tersebut sebelum anaknya masuk ke sana jauh-jauh hari, dan selalu dia memberikan kepada wali kelas tersebut sebelum anaknya masuk hadiah, telah terbina hubungan. Ketika anaknya masuk tetap dia berikan hadiah, tak ada masalah, karena telah menjadi apa? Tradisinya. Tapi ketika menjadi wali kelas, terus dia beri support hadiah. Subhanallah. Nanti ketika tak jadi wali kelas lagi, dapat enggak? Tak dapat. Ketika jadi wali kelas, datang hantar hadiah, lantar hadiah. Ketika nanti naik loncat ke kelas atas, tak lagi ditirginya ke Terong Medan. Dilihatnya pun tidak. Ini menunjukkan pemberian tersebut ada embel-embelnya. Maka jangan diterima. Kalau saya ambil kemudian saya serahkan kepada guru agama untuk diberikan peralatan-peralatan musala sekolah, bagaimana hukumnya Ustaz? Dipahamkan kepada mereka, kami tak terima hadiah hal-hal semacam ini. Ya. Oleh karena itu ambil kembali hadiahnya Pak. Kalau anda kata Bapak merasa tak mau ambil hadiah ini, silakan berikan untuk sekolah. Ya, nanti mungkin akan ya uang tersebut dimanfaatkan untuk keperluan sekolah. Tapi saya tak terima. Ya, itu yang paling baik. Kalau saya tak ambil, takutnya jadi bahan omongan guru-guru lain. Itulah risiko. Subhanallah. Terakhir ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tahun lalu ana mengikuti program sekolah paket C, dan ana sudah mengikuti proses pembelajaran dan ujiannya. Ana sudah dinyatakan lulus dan sudah menerima ijazah paket C setara sekolah SMA. Namun di awal pendaftaran ana enggak mencantumkan ijazah SMP dikarenakan ana tidak menyelesaikan sekolah SMP. Bisa ya langsung paket C tanpa paket B? Bisa. Bisa, mainkan terus. Kalau tak boleh, jangan. Patuhi pemerintah kita. Pihak penyelenggara sekolah paket memberi solusi, hanya membayar biaya program paket B untuk bisa mengikuti program paket C. Ya. Jadi kalau dibayar program paket B, keluar ijazah tanpa ujian. Ya. Hebat. Payah-payah orang kuliah sekolah 3 tahun, kawan hanya bayar, dapat ijazah. Ya. Macam itu kah? Kayak gini cemana? Enak kali lah sekolah. Iya. Tak sekolah dapat ijazah. Kalau berdasarkan prosedur, yang harus anak harus mengikuti program paket B dan 3 tahun kemudian baru bisa mengikuti paket C. Ya. Jadi gimana hukum ijazah paket C anak Ustaz? Ijazah paket C-mu Allahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ya. Yang jelas ikut paket B dengan cara yang benar. Bukan sekedar bayar dapat. Insyaallah enggak ada masalah. Jika kau dapat paket B dengan cara yang benar, dapat paket C enggak ada masalah. Ya. Ngeri paket-paket ini kayaknya. Alah, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.